Mas Bitu, si Aceh, pemuda yang masih bingung, lulus sekolah masih nganggur, tegawe tekuliah kawas batur, wanci isu masih di kasur, wanci berang tepuguh ngaluyur, petina beki begadang, beki oge nginum anggur, uye. Indung jeng bapa ges tekawasa, berang petinga doa, hirup urang kudu rumasa, kudu loba usaha jeng doa, mun hirup hayang bagja, mun hirup hayang bagja, mun hirup hayang bagja, geragawe yo gerana sarewae, pisi bingung geragawe, yo geranang tung gera bisa maraban indung. Sarewae, bisi-bisi.